Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, tiada nabi setelahnya. Pendengar, hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda." Jangan kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia selalu hidup tergesa-gesa. Itulah bagian dari sifat manusia. Tidak sabar, tidak pandai berterima kasih. Tidak saja kaum kafir, mukmin pun terkadang semangatnya yang tinggi membuat dirinya tidak sabar. Ambisinya agar semua manusia menikmati kebahagiaan Islam, kenikmatan iman, membuat dia ingin tergesa-gesa. Pada ayat ini Allah menegur Nabi Muhammad dan menegur kita sebagai umat Nabi Muhammad. Fala ta'jal 'alaihim. Jangan tergesa-gesa atas kaum kafir. Tergesa-gesa minta mereka diturunkan siksaan, tergesa-gesa menjustifikasi mereka, tergesa-gesa memusuhi mereka, tergesa-gesa mendiskreditkan mereka, karena banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Jangan tergesa-gesa. Boleh jadi perjalanan waktu menyebabkan kaum kafir yang tadinya memusuhi Islam menjadi orang Islam dan setia kepada Islam. Bagaikan Abu Sufyan yang dulunya kafir memusuhi Islam, sekarang menjadi pejuang pembela Islam. Boleh jadi kita ingin mereka disiksa di dunia, tapi Allah ingin menyiksanya di akhirat kelak. Hidup ini prinsipnya ketika Allah menunda, bukan berarti dia melupakan. Ditunda bagi orang yang cerdas adalah kesempatan dan peluang untuk bertobat. Bagi orang yang bodoh dan dungu adalah menambah frekuensi kedurhakaan dan kemaksiatan. Akhirnya, akhir dari penundaan yang dilakukan kaum kafir untuk bertambah nikmat dalam kemaksiatan dan kedurhakaan, innama na'uddu lahum 'adda. Semuanya tercatat, dihitung dan disiksa seadil-adilnya atas apa yang telah dia perbuat. Tidak ada kata penyesalan di akhirat kelak. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji adalah ayat yang masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sikap-sikap orang kafir bukan pada tingkat yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah luar biasa, yaitu pada level mereka itu mengikuti 100% apa yang dipandang mereka itu adalah sangat baik, walaupun semuanya itu bertentangan dengan agama Islam. Maka di dalam ayat yang kita baca dan kita kaji dalam surah Maryam ayat ke-84 ini Allah mengingatkan pada sisi lain bagi orang-orang yang melihat cobaan tersebut. Apa yang dinasihatkan Allah kepada kita, yaitu sebagaimana yang disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi, fala ta'jal 'alaihim. Karena banyak sekali orang dalam hal ini ingin cepat-cepat mendoakan mereka itu mati, mendoakan mereka itu dapat musibah mereka itu. Karena itu adalah bukan urusan kita sebetulnya. Yang perlu kita tekankan di sini adalah kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita mengikuti logika kita, ini adalah hal yang berseberangan dengan logika kita. Karena kita mengikuti pandangan yang ada. Artinya pandangan yang ada itu maksiat sudah banyak sekali, sudah artinya tak bisa kita bedakan lagi. Begitu banyaknya membaur di tengah-tengah masyarakat kita ini, sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, hampir sama semuanya. Maka dalam hal posisi ini kadang-kadang banyak keluar dari mulut-mulut kita itu berupa ucapan yang mana ucapan itu mengutuk mereka lah, atau mengancam mereka lah, atau meminta kepada Allah supaya diturunkan azab kepada mereka. Tapi kenapa Allah dalam hal ini menasihatkan kita supaya kita jangan tergesa-gesa? Artinya janganlah minta dulu. Supaya apa? Supaya kita dengan hal tersebut jangan sampai mengganggu keimanan kita dahulu. Dalam arti kata apa? Nah, kita konsentrasikanlah ibadah kita. Agar supaya apa? Agar supaya tidak mengganggu dengan hal yang kita lihat selama ini. Karena apa? Kalau seandainya kita mengatakan udah mudah-mudahan dapat musibah, ketika dapat musibah membanggakan diri kita, seakan-akan kitalah yang mendoakan, padahal itu semuanya Allah yang menggerakkan. Allah mempunyai sifat kasih sayang. Allah mempunyai sifat sombong. Allah mempunyai sifat kemahakuasaan, kemahaadilan, yang tidak pernah tidak berbuat adil, selalu berbuat adil. Maka dengan sifat seperti itu, apakah kita ingin tergesa-gesa melihat sesuatu kejadian itu? Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah pelindung kita, dan Allah lah sebaik-baik memelihara dan melindungi kita. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syekh Haji Fajrul Haq LCMA, bahwa apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah, Dia penolong dan pelindung. Kembali ke ayat kita, fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa menilai, jangan tergesa-gesa menghukum. Allah Subhanahu wa taala yang layak menilai dan menghukum. Innama anta muzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau wahai Nabi Muhammad hanya sekedar pengingat. Kita umat Islam, pengikut Nabi Muhammad, hanya sekedar dai, mubaligh, penyampai pesan dan mengajak manusia untuk cinta kepada Islam. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kita Nabi Muhammad tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada manusia. Kita pengikut Nabi Muhammad pun tidak dapat memaksakan kehendak baiknya, indahnya Islam kepada manusia. Yang kita lakukan mengajak, membagi manisnya Islam, membagi indahnya iman. Kita prihatin kenapa manusia tidak mau merasakan, mencicipi manis dan baiknya Islam. Maka semangat yang terjadi pada diri Nabi Muhammad dan semangat yang terjadi pada diri dai mubaligh dan umat Islam tidak harus membuat mereka tergesa-gesa. Sabarlah, man sabara zafira. innallaha ma'asabirin. Karena yang sabar pasti menang dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Cukuplah Allah bersama kita, Dia menolong dan melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.